Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa ddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Ketumbuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan juga segenap pendengar radio-radio dakwah yang ikut menyiarkan kajian ini, juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, memasuki silsilah nomor 63 dengan tema hindari mencela anak. Salah satu perilaku negatif yang tidak terasa sering dilakukan oleh para orang tua atau sebagian dari orang tua adalah mudah untuk mencela anak sendiri. Padahal sebenarnya sering dari celaan itu justru akan menimbulkan penyesalan. Apalagi ketika mencela itu yang keluar kata-katanya adalah sumpah serapah, di mana saat itu orang tua manakala mengeluarkan kata-kata sumpah serapah tersebut, dia dalam keadaan tidak memahami betul apa yang dia omongkan. Dia ucapkan kata-kata kotor, ya, kata-kata kurang pas, anak bodoh, ya, kemudian anak goblok, ya, dan yang lain sebagainya. Beberapa saat yang lalu saya ngantar istri berobat ke salah satu dokter. Ketika kami menunggu, ada seorang nenek yang membawa cucunya. Ketika sambil nunggu diperiksa, nenek tersebut membelikan susu kotak buat anak atau buat cucunya tersebut. Nah, ketika disampaikan ke cucunya, kemudian sama nenek itu dibolongi susu kotaknya dengan sedotan, lalu dia atau dari nenek tersebut, dia mempersilahkan cucunya untuk minum dari susu kotak tadi. Karena cucunya belum terbiasa untuk minum susu kotak mungkin, akhirnya susu itu dipecet, ya, ditekan kotaknya oleh sang cucu sehingga susunya muncrat. Ya, sehingga susunya muncrat dan membasahi baju si anak dan juga membasahi baju si nenek. Apa yang keluar dari lisan si nenek, dia langsung mengatakan, bocah bodoh. Apa katanya? Bocah bodoh. Ya. Minum itu bukan kayak gitu, gini caranya. Ya. Sebenarnya masalah nenek ngasih tahu cucunya untuk cara minum itu bagus. Cuman yang kita sayangkan adalah ketika keluar kata-kata apa? Bodoh. Ya. Apakah hanya karena cucu seorang anak belum bisa minum dengan baik dari susu kotak, kemudian lantas layak untuk kita katakan bodoh? Tentunya itu adalah sesuatu yang harus kita perbaiki. Dan itu sangat mungkin termasuk dalam kategori mencela. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa celaan terhadap anak itu akan banyak mengakibatkan penyesalan. Dan alangkah menyesalnya nenek tersebut di kemudian hari ketika ternyata cucunya itu betul-betul menjadi anak yang bodoh. Karena dalam kesehariannya sering untuk diolok-olok dengan kata-kata yang jelek seperti itu. Oleh karena itu, yang namanya teguran dan celaan, itu kalau terlalu banyak dosisnya, terlalu sering, itu justru akan membuat anak semakin berani untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tercela, hal-hal yang buruk. Kalau anak terlalu sering untuk ditegur tapi dengan cara yang tidak baik, justru malah kontraproduktif, menyebabkan anak justru semakin nakal. Makanya kalau kita perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagaimana kita yakin adalah sosok pendidik yang paling baik. Beliau adalah sosok guru yang paling mulia. Tidak ada pengajar, pendidik, guru yang lebih baik dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan ternyata beliau adalah orang yang sangat menghindari yang namanya celaan. Apalagi celaan kepada anak. Kepada makanan saja beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, padahal makanlah benda mati. Diceritakan oleh istri-istri beliau atau sebagian dari istri beliau atau sebagian sahabatnya, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun mencela makanan. Jadi seumur-umur Nabi SAW usia 63 tahun itu enggak pernah beliau itu mencela makanan. Padahal makanan itu adalah sesuatu yang termasuk kategori benda mati. Yang tidak punya perasaan, tidak punya akal. Jadi kalaupun dicela, makanannya tersinggung tidak? Ya namanya juga benda mati. Ya kalau misalnya kita katakan mendoan kasinan, apakah mendoannya protes? Ya enggak, benda mati. Akan tetapi pun demikian, walaupun itu benda mati, Nabi SAW enggak pernah mencela makanan. Lah kalau benda mati saja enggak pernah dicela, apalagi makhluk hidup. Apalagi anak-anak kecil yang masih bersih, ya, yang masih putih fitrahnya, yang punya perasaan, yang punya akal, yang punya hati. Tentu anak-anak yang seperti itu lebih berhak untuk tidak dicela. Makanya metode Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik, metode yang sangat tinggi tadi, itu dialami oleh anak-anak yang dekat dengan kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Entah itu cucunya beliau sendiri, atau putrinya beliau sendiri, atau termasuk pembantu-pembantu, pelayan-pelayan Nabi SAW. Salah satu yang merekam bagaimana tingginya metode pendidikan Nabi SAW adalah seorang pelayan Nabi SAW, yaitu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Jadi Anas ibn Malik itu dititipkan oleh ibunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ibunya Anas ibn Malik, kalau enggak salah Ummu Sulaim, saya lupa ya. Ibunya Anas ibn Malik itu percaya bahwa anak itu kalau berada di lingkungan yang baik, maka dengan izin Allah anak itu akan menjadi baik. Dan ibu tadi yakin betul bahwa lingkungan yang terbaik saat itu adalah lingkungan keluarganya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibunya Anas ibn Malik pun memasrahkan anaknya, menitipkan anaknya di rumah Nabi SAW. Kalau bahasa orang dulu, batur, ya, disuruh untuk membantu di rumahnya Nabi SAW. Dan lihat bagaimana perilaku Nabi SAW selama Anas membantu beliau. Anas ibn Malik mengatakan, demi Allah, aku telah melayani Nabi SAW selama kurang lebih 10 tahun. Waktu yang singkat atau waktu yang lama itu? Lama, 10 tahun. Ya. Dan jarang-jarang, kalau sekarang pembantu kadang-kadang sebulan keluar, ya setahun keluar, ya. Ini enggak 10 tahun. Anas ibn Malik membantu Nabi SAW selama 10 tahun. Lihat bagaimana perilaku Nabi SAW, etika Nabi SAW kepada Anas ibn Malik. Wallahi, kata Anas, demi Allah, ya, demi Allah, ma qaharani, demi Allah, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengeluarkan kata-kata hardikan kepadaku. Tidak pernah membentak selama 10 tahun. Tidak pernah Anas itu mendengar bentakan dari lisan Nabi SAW. Padahal Anas ini bukan putra Nabi. Beliau bukan cucu Nabi. Anas adalah pembantunya Nabi. Seandainya Nabi SAW sama pembantunya saja seperti itu lembutnya, apalagi sama putra-putrinya, apalagi sama cucunya. Kata Anas ibn Malik, demi Allah, selama 10 tahun saya membantu dan melayani Nabi SAW, tidak pernah sekalipun Nabi SAW membentakku. Dan juga Nabi SAW tidak pernah beliau menanyakan, lima fa'alta kadza, lima lam taf'al kadza. Kenapa engkau tidak lakukan ini? Kenapa engkau lakukan itu? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak pernah Nabi SAW memerintahkan sesuatu kepadaku, kemudian aku menangguhkan pelaksanaannya, artinya mengundur apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, kemudian beliau mencelaku. Tidak pernah Nabi SAW mencela diriku. Dan andaikan ada salah satu keluarga beliau yang mencelaku, jadi ada misalnya salah satu dari keluarga Nabi, entah kerabat dekatnya atau yang lainnya mencelaku, kata Anas ibn Malik, justru malah Nabi SAW, dialah, beliaulah yang membelaku. Dan beliau berkata, da'hu, biarkanlah dia. Seandainya hal itu memang ditakdirkan terjadi, pastilah akan terjadi. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud. Mungkin ketika kita membaca keterangan hadis-hadis yang tadi saya sebutkan di atas, sebagian dari kita yang mengatakan itu kan berlaku pada zaman Nabi, yang melakukan adalah Nabi SAW. Nah, sekarang kita kan zamannya sudah berbeda. Ya, zamannya sudah berbeda. Seandainya kita praktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh Nabi SAW, jangan-jangan anak-anak kita ini semakin ngelunjak. Apa ngelunjak? Hah? Semakin keterlaluan. Ya. Kalau misalnya kita diamkan saja anak tersebut, kemudian kita lemah lembut sama anak-anak ini, nanti akan semakin menjadi-jadi perilaku anak kita. Lawang kita sudah keras saja, anak masih seperti itu, apalagi kalau kita tidak keras. Ada sebagian orang mengucapkan seperti itu. Dan bahkan mungkin mengatakan bahwa lah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu kan beliau yang melakukan, kalau kita kan beda. Seandainya ada yang mengatakan seperti itu, maka kita tanyakan, coba, pernah enggak ada di antara anak-anak yang berada di dalam didikan Nabi SAW, entah itu cucunya beliau, entah itu anaknya beliau, entah itu ponakan beliau, ya, entah itu pembantu beliau, anak-anak kecil yang ada dalam bimbingan Nabi SAW, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, kemudian juga Umamah, cucu Nabi SAW, Al-Hasan, Al-Husain, cucu Nabi SAW. Pernah enggak kita mendengar ada di antara anak-anak kecil itu yang berbuat kurang ajar kepada Nabi SAW? Ya. Jawabannya enggak pernah kita dengar seperti itu. Jadi kelembutan Nabi SAW itu tidak akan menghasilkan anak menjadi kurang ajar. Justru sebaliknya. Hampir semuanya, bahkan mungkin semuanya, anak-anak yang berada di dalam bimbingan dan didikan Nabi SAW, mereka menjadi manusia-manusia yang hebat, menjadi manusia-manusia yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk keluarganya dan juga untuk bangsanya, untuk masyarakatnya dan juga untuk agamanya. Padahal Nabi SAW melakukan metode tersebut kepada anak-anak itu. Dan bukan hanya anak-anak yang dekat kepada Nabi SAW. Bahkan kadang-kadang Nabi SAW itu bergaul, ya, mendidik anak-anak muda yang perilakunya macam-macam. Ya. Pernah ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW, Ya. Dan ketika beliau pemuda itu datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata-kata yang pertama kali keluar dari lisannya? Ya Rasulullah, i'zan li bizina. Wahai Rasul, izinkan saya berzina. Bayangkan, ada seorang pemuda datang-datang minta izin untuk apa? Berzina. Ya. Itu kan subhanallah, ya. Orang yang latar belakangnya seperti itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyikapi pemuda itu. Nabi SAW cuma mengatakan, udnu, sini mendekat kamu. Kemudian Nabi SAW mengajak dia berpikir, atarallahu li ummik, apakah kamu rela kalau ibumu itu dizinai sama orang lain? Maka pemuda itu mengatakan, demi Allah wahai Rasul, saya enggak akan ridho. Sama juga, kalau kamu berzina dengan siapa? Dengan ibunya orang lain. Nah, orang lain itu enggak akan rela kalau ibunya dizinai. Kemudian Nabi SAW mengajak lagi berpikir, atarallahu li ukhtika, apakah engkau rela kalau saudarimu, kakakmu, adikmu itu dizinai sama orang? Ya jelas tidak wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa kadzalika annasu la yardawna li akhawatihim. Begitu pula orang-orang enggak rela kalau misalnya saudari-saudari mereka dizinai. Sampai akhirnya satu persatu sampai pemuda itu yakin betul bahwasannya perzinaan adalah sesuatu yang jelek sekali. Kemudian Nabi SAW mendoakan pemuda itu agar hatinya disucikan, dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang keji. Dan alhamdulillah akhirnya pemuda itu bisa meninggalkan Nabi SAW dalam keadaan sudah membenci perbuatan zina. Lihat bagaimana Nabi SAW tidak terbawa emosinya. Walaupun permintaan yang diminta oleh pemuda itu adalah sebuah permintaan yang sangat buruk. Dan saya yakin di antara para orang tua yang hadir di sini, ya, atau para pendengar atau para pemirsa, saya yakin jarang atau mungkin enggak ada yang pernah mengalami momen seperti yang dialami oleh Nabi SAW. Didatangi oleh anaknya, kemudian, "Bu, Pak, kula badhe teng lokalisasi nyuwun artone." Saya pikir enggak ada yang pernah mengalami seperti itu. Ya. Nabi SAW pernah mengalami hal yang seperti itu. Akan tetapi Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau adalah guru yang paling baik, karena beliau adalah guru yang paling lembut, sehingga maka hasil dari didikannya itu selalu bersifat positif. Bedanya apa antara kita dengan Nabi SAW? Ya bedanya jauh banget. Salah satu bedanya adalah kita ini suka tergesa-gesa, kurang telaten. Kita ini suka tergesa-gesa, kurang telaten, dan pengennya cepat melihat hasil. Itulah kekurangan kita. Ya. Sedangkan Nabi SAW, beliau memiliki sifat ta'anni. Pelan-pelan, tahapan, sabar, telaten. Ya. Itu salah satu yang membedakan antara cara kita mendidik anak dengan cara Nabi SAW mendidik anak. Terus bagaimana Ustaz? Ya seharusnya kita berusaha untuk meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan ketelatenan kita. Dan ketika saya katakan seperti ini, bukan berarti yang ngomong itu sudah telaten, sudah sabar. Belum, sama saja. Akan tetapi ini adalah nasihat dari kami untuk kami, ya, nasihat dari saya untuk saya, dan juga untuk jemaah sekalian. Makanya mari kita berusaha untuk memperbaiki cara kita berinteraksi dengan anak-anak kita, cara kita mendidik anak kita. Mari kita berusaha untuk perbaiki, sehingga untuk hari yang akan datang kita akan semakin lebih baik lagi. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apakah itu maksudnya ketika anak kita melakukan kesalahan kita biarkan? Apakah itu maksudnya? Kemudian ketika anak kita melakukan hal-hal yang negatif, apakah kita biarkan? Ketika anak kita enggak sholat, apakah kita tidak tegur? Ketika anak kita main sampai enggak tahu waktu, apakah tidak kita tegur? Apakah itu maksudnya? Tentu bukan itu maksudnya. Nah, jadi bukan berarti saya katakan tidak perlu kita menegur anak, bukan. Akan tetapi yang ingin kami tekankan di sini adalah kita harus menegur, akan tetapi caranya bagaimana? Tentunya dengan cara yang baik. Dan sangat penting untuk kita perhatikan adalah kita berusaha untuk ketika menegur kita sebutkan alasan. Ini yang saya sebutkan di sini bahwa kata-kata yang kita gunakan, terutama dengan anak-anak kita itu, kita dahulukan, kita utamakan kata-kata yang sifatnya informatif dibandingkan kata-kata yang sifatnya instruktif. Apa itu informatif sama instruktif? Informatif itu ya kita memberikan informasi. Instruktif itu yang memberikan instruksi perintah. Kita berusaha lebih banyak menggunakan kata-kata yang sifatnya memberi informasi. Kenapa kamu kayak gini? Kenapa kamu harus kayak gini? Kenapa kamu tidak boleh kayak gini? Itu namanya informasi. Kalau instruksi itu adalah kamu harus gini, kamu nggak boleh gini, titik. Itu namanya instruksi. Dan banyak di antara kita karena ngarah cepete, ya, karena ngarah cepete, pengin singkatnya, ya, karena kita pengin singkatnya, kita lebih suka memakai kata-kata yang sifatnya nopo instruktif. Aja kayak kie, ya, nggak boleh kayak gini. Kemudian anak bertanya kenapa, wis pokoknya kayak gue. Ya banyak di antara kita kan seperti itu. Males untuk diajak diskusi sama anak kita. Dan inilah salah satu kekurangan yang ada di dalam diri kita dan ini harus kita perbaiki. Loh emang kenapa Ustaz kalau misalnya kita hanya instruksi saja tidak kita jelaskan informasi yang jelas. Buktinya anak saya diinstruksi dia langsung lakukan, ya. Iya. Dia memang melakukan. Akan tetapi ketika dia melakukan, coba perhatikan. Apakah dia itu melakukan dengan hati yang plong atau melakukan dengan keterpaksaan? Dan biasanya kalau misalnya modelnya kita lah instruksi, kamu harus gini, harus gitu, dan kurang dijelaskan kenapa dia harus begini dan harus begitu, biasanya anak-anak itu akan menjalankan dengan keterpaksaan. Dan ketika anak menjalankan keterpaksaan, manakala orang tuanya tidak ada, gimana? Dia lakukan atau tidak? Enggak dia lakukan. Makanya ada sebagian anak-anak ketika orang tuanya keluar kota, seneng banget, senengepol. Ya. Jadi ketika anak itu enggak diajak keluar kota, anak di rumah, orang tuanya pergi, wah, tepuk tangan itu anaknya. Ya, alhamdulillah, ramane karo biunge, lunga. Bukannya sedih, malah seneng. Kira-kira ada nggak anak-anak yang seperti itu, Pak Bu? Banyak. Bukan ada, tapi banyak. Ya. Jadi ketika ditinggal pergi sama orang tuanya, senang banget. Ya, karena setelah itu menjadi bebas. Ngapa-ngapain boleh. Loh, berarti selama ini anak patuh itu karena kesadaran atau keterpaksaan? Karena keterpaksaan. Kenapa bisa terpaksa? Karena dia tidak mengetahui kenapa dia harus seperti ini, kenapa dia harus seperti itu. Contoh misalnya, kita ajak anak kita untuk sholat. Nak, ayo sholat. Pagi-pagi, subuh-subuh, ngantuk-ngantuk, dibangunkan. Ayo nak sholat. Anak bertanya, kenapa sholat? Kenapa sholat? Ada di antara orang tua, ketika ditanya seperti surah sekakan ngomong lah. Sepenting apa? Sholat. Udah, gak usah banyak omong, yang penting sholat. Ya memang anak itu berangkat karena takut sama orang tuanya. Tapi besok ketika orang tuanya lagi keluar kota, anak bangunnya jam berapa? Jam 7 baru bangun. Kadang gak ada yang bangunin dan dia itu tidak merasa itulah sebuah kebutuhan. Nah terus yang benar bagaimana Ustaz? Yang benar ketika kita memerintahkan atau melarang sesuatu kepada anak, usahakan kita jelaskan hal itu alasannya apa. Kenapa Pak sholat? Supaya disayang sama Allah. Dalam rangka bersyukur sama Allah, kita kan sudah dikasih apa-apa sama Allah. Kita sudah bisa bernafas, yang ngasih siapa? Allah. Kita bisa sehat, yang ngasih siapa? Allah. Kita bisa makan, yang ngasih siapa? Allah. Kita jelaskan sama anak. Ya kalau misalnya Allah sudah ngasih apa-apa sama kita, masa Allah minta kita untuk sholat, kita gak mau. Di mana adab kita sama Allah, nak? Mungkin saat itu anak enggak langsung mencerna, dia mungkin mikir dulu, ya karena tingkat pemahaman anak kan mungkin berbeda dengan tingkat pemahaman orang tua, orang yang sudah tua, orang yang sudah lanjut, ya orang sudah dewasa berbeda, ya mungkin anak akan berpikir dan mungkin bisa jadi dia belum bisa mencerna apa yang kita sampaikan saat itu, akan tetapi dengan seringnya kita menyampaikan itu, subhanallah, anak itu akan bisa menerima. Anak itu akan bisa menerima. Apalagi ketika kita sampaikan caranya dengan cara yang lembut. kayaknya kemarin kalau nggak salah kemarin malam ya, anak saya rebutan mainan sama saudara sepupunya ya. Sama saudara sepupunya rebutan mainan. Dia anak saya pinjam mainan saudara sepupunya dan nggak mau mengembalikan. Pinjam tapi nggak mau mengembalikan. Akhirnya sepupunya kan marah kan, pinjam mainan nggak dikembalikan. Akhirnya dia marah-marah. Kemudian saya bilang sudah tinggalkan saja. Nanti kan kalau sudah bosan mainannya akan dikembalikan. Akhirnya betul dia pergi. Terus ketika anak saya lagi udah agak suasana hatinya sudah kelihatan stabil, saya bilang, nak, kalau misalnya saudara sepupu kamu itu pinjam mainan sama kamu, mainannya kamu, terus ketika kamu minta sama dia, dia nggak mau ngembalikan, bagaimana rasanya hatinya, nak? Saya bilang, bagaimana rasa hati kamu ketika kamu punya mainan dipinjam sama orang lain itu nggak mau ngembalikan, gimana rasanya? Ya sedih, ya sama saja. Ya, sepupu kamu ketika pinjam mainan, ketika kamu pinjam mainannya, kemudian dia minta sama kamu, kamu nggak mau kembalikan, dia juga sedih. Ayo nak coba dikembalikan. Ternyata untuk kembalikan, selesai masalah. Ya, jadi cara menyampaikan kepada anak, kemudian alasan, dan ketika menyampaikan alasan kepada anak, alasannya yang mudah-mudah saja. Ya, alasan yang bisa dicerna oleh anak kita. Karena nuhun sewu kadang-kadang ada sebagian orang tua menyampaikan alasan itu anaknya bingung alasannya gimana, enggak paham. Karena bahasanya terlalu nopo? Karena bahasanya terlalu tinggi. Mungkin karena orang tuanya dosen mungkin nggih. Selama ini ketemunya sama sinten? Sama mahasiswa ya. Jadi seakan-akan anaknya itu seperti nopo? Seperti mahasiswa mungkin ya, mungkin. Akhirnya anak nggak bisa mencerna atau kurang bisa mencerna apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Ya. Makanya saya katakan di sini bahwa bisa jadi anak itu bukan tidak mau menjalankan perintah orang tuanya. Bisa jadi bukan seperti itu. Akan tetapi anak itu nggak paham kenapa dia disuruh seperti ini, kenapa dia disuruh seperti itu. Contoh misalnya, ketika kita katakan nak kamu kalau mainan jangan sore-sore. Ya, jangan sore-sore. Ketika tidak disampaikan alasannya, anak mengira orang tua ini sedang mengekang kesenangan anak. Sedang mengekang kesenangan dia. Padahal sebenarnya, kalau misalnya kita jelaskan baik-baik, nak, kalau kamu main sampai sore banget, kemudian kamu pulang menjelang maghrib, kapan kamu mandinya? Orang habis pulang mainan kan biasanya tubuhnya nopo? Keringetan, kalau keringetan langsung mandi kan kurang sehat. Berarti kamu harus nunggu dulu. Kalau habis mainan terlalu capek sambil nunggu rebahan biasanya nopo bablas, akhirnya ketiduran. Kalau sudah ketiduran berarti kan tidur nggak mandi, terus nggak makan, yang paling parah ndak sholat. Ya. Jelaskan sama anak alasannya kenapa gitu loh. Dan itu kalau bisa dijelaskan, bukan ketika anak lagi asyik-asyik mainannya baru dijelaskan, akan tetapi sebelum anak mainan sudah dijelaskan. Nah, habis asar misalnya, dia mau naik sepeda, mau main bola, mau olahraga apa, atau mau mainan apa, sudah dijelaskan. Nah, nanti kamu waktunya mainan sampai jam sekian. Waktunya mainan sampai jam sekian, sampai jam 5 misalnya. Karena sampai maghrib sekarang jam 6 kurang seperempat. Jadi kira-kira mengeringkan keringat 5 menit. Setelah itu kemudian mandi. Setelah mandi kemudian makan. Siap-siap ke masjid dan seterusnya. Sehingga kira-kira cukup waktunya. Ya. Dan itu kalau anak berangkat main sudah diingatkan. Nanti kalau memang mainannya gak terlalu jauh dari rumah kita. Jam 4:30 sudah kita ingatkan lagi. Nak, mainannya tinggal setengah jam lagi. Oh iya. Jadi dia sudah... Ketika jam 5, kita ingatkan dia, oh iya, memang sudah saatnya saya untuk berhenti mainan. Ini yang perlu kita terapkan. Ya. Para pendengar, para pemirsa, para hadirin sekalian yang kami hormati, memang itu membutuhkan kesabaran ekstra, membutuhkan ketelatenan, dan membutuhkan apa yang diistilahkan dengan oleh orang Jawa dengan gujeh. Gujeh itu apa? Semu cerewet. Agak apa? agak cerewet, ya, agak cerewet, tapi cerewet yang sifatnya positif, ya, bukan cerewet yang sifatnya apa? Negatif. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan Nabi SAW dalam mendidik putra-putrinya, cucunya, pembantunya, terutama yang kecil-kecil itu, beliau juga mempraktikkan apa yang tadi saya isyaratkan di awal, yaitu menggunakan bahasa yang informatif, ya, lebih sering dibandingkan bahasa yang sifatnya instruktif. Saya bawakan satu kisah saja yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengisahkan, pada suatu hari Al-Hasan bin Ali itu cucunya siapa? Nabi Muhammad SAW. Al-Hasan itu adalah putranya Ali, nikah sama putrinya Nabi. Siapa itu? Fatimah. Nah, Fatimah kan putrinya Nabi. Beliau nikah sama Ali bin Abi Thalib, lahirlah siapa? Al-Hasan dan Al-Husain. Pada suatu hari, Al-Hasan saat itu masih kecil, beliau ngambil sebutir korma. Akan tetapi Al-Hasan enggak tahu bahwasannya korma yang ada di hadapan dia itu adalah korma zakat. Jadi ada orang bayar nopo zakat bentuknya korma. Ya, karena memang korma salah satu makanan nopo, makanan pokok pada saat itu. Maka yang dikeluarkanlah korma. Nah, ketika Al-Hasan ngambil korma tersebut, Nabi lihat bahwasanya ini adalah korma zakat. Begitu memasukkan ke mulutnya, maka Nabi SAW langsung menegur Al-Hasan, dan Nabi SAW mengatakan, tinggalkan itu korma. Jadi Nabi meminta Al-Hasan untuk mengeluarkan kembali kurma yang sudah masuk ke mana? Yang sudah masuk ke mulutnya. Kemudian Nabi SAW setelah memberikan instruksi, beliau memberikan informasi. Apa kata Nabi SAW? Ketahuilah wahai Al-Hasan, sesungguhnya kita, keluarga Nabi itu tidak boleh makan harta zakat. Ya. Jadi ini dijelaskan alasannya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dijelaskan alasan kepada Al-Hasan, kenapa dia harus mengeluarkan kurma yang sudah terlanjur masuk ke dalam mulutnya. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW tidak membiarkan anak kecil melakukan kekeliruan. Walaupun dia masih kecil. Karena ada sebagian orang tua mengatakan, bahwa bocah cilik iki. Ya, misalnya nih, contoh ya. Ada anak kecil pipis sembarangan. Ya, pipis di mana? Di depan rumah misalnya. Begitu kebelet pipis langsung ngelorotaken apa? Celana langsung turu di depan rumah. Ketika ada tetangga mengatakan kepada bapaknya, "Loh, Pak, itu kok anaknya pipis sembarangan dibiarkan? Lah bocah cilik iki." Anak kecil enggak apa-apa. Anak kecil ini enggak apa-apa. Ini enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada anak kecil melakukan kekeliruan, ditegur sama Nabi SAW. Akan tetapi Nabi SAW tidak hanya sekedar melarang, Nabi SAW menjelaskan alasannya apa. Karena kita keluarga Nabi, Ahlul Bait itu tidak boleh makan dari harta zakat. Ya, kalau hadiah boleh, kalau zakat tidak boleh. Dan inilah salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang seharusnya kita terapkan dalam pendidikan sehari-hari kita. Intinya pengajian kita pada hari ini adalah kita berusaha untuk menghindari perilaku yang bernama mencela anak. Karena sesungguhnya mencela anak itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang sifatnya positif, bahkan lebih banyak negatifnya. Kemudian ketika kita katakan tidak boleh mencela anak, bukan berarti kita itu tidak menegur anak kita manakala melakukan kesalahan. Tetap kita tegur, tapi caranya yang lembut, dan kita lebih sering untuk menjelaskan alasan kenapa tidak boleh anu dan kenapa halus anu, sehingga anak menjalankan perintah, menjalankan atau menjauhi larangan dengan penuh kepuasan, ketenangan, bukan karena keterpaksaan. Ini inti dari pengajian kita pada pagi yang menjelang siang berbahagia hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan yang masuk bisa dibacakan. Nah, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan hari ini berkenaan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 63 mengenai menghindari mencela anak. Dan bagi keluarga Insani di kesempatan hari ini ada pertanyaan yang masuk, kami bacakan Ustaz. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana cara mengembalikan omongan seorang ibu yang terlanjur omongannya menjadi kenyataan. Seorang ibu suka bilang kepada anaknya bodoh, dan anak itu benar-benar menjadi bodoh. Bagaimana cara biar orang tua atau mungkin keadaan si anak ini yang bodoh ini menjadi pintar? Mohon nasihatnya, Ustaz. Bagaimana mengembalikan omongan yang sudah terlanjur sering mengatakan bodoh, ternyata anaknya bodoh beneran. Apakah kita katakan gantian pinter gitu ya, supaya kembali ya? Jadi begini, sesuatu yang sudah terlanjur, menanganinya adalah dengan memperbanyak doa dan memperbaiki diri. Ya, memperbanyak doa dan memperbaiki diri. Jadi kalau misalnya anak itu dahulu sering dikatakan bodoh, sering dikatakan nakal, ternyata anaknya betul-betul bodoh dan nakal, maka sekarang perbanyaklah berdoa semoga anaknya itu menjadi anak yang baik. Ya, sebagaimana yang sering saya sampaikan, lebih utama menggunakan doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Rabbi habli minas salihin. Kemudian Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Perbanyak doa ini. Ini yang pertama. Yang kedua adalah memperbaiki diri. Jadi kalau misalnya dahulu sering ya mengata-ngatain anak, maka sekarang ketika menegur anak gunakanlah kata-kata yang baik. Jangan sampai kita tidak mengambil pelajaran dari kejadian yang telah lampau. Kalaupun misalnya kita punya anak 5 misalnya, ternyata satu anak gagal, anak pertama misalnya, kurang baik hasilnya, maka sambil berusaha memperbaiki anak yang pertama, jangan sampai itu terulang di anak yang kedua sampai anak yang kelima. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yuldagul mu'minu min juhrin marratain. Tidak pantas seorang mukmin itu terperosok ke lubang yang sama 2 kali. Tidak pantas seorang mukmin terperosok ke lubang yang sama berapa kali? 2 kali. Jadi kalau sudah sekali ya sudah, jangan sampai terulang lagi. Inilah orang tua yang baik. Kadang-kadang ada sebagian orang tua, anak pertamanya gagal dalam tanda kutip pendidikannya dan tidak mengambil pelajaran dari itu. Ya. Sehingga anak yang kedua melakukan hal yang sama. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kalau sudah pernah ada kegagalan dalam tanda kutip, walaupun masih bisa diperbaiki, ya, seharusnya kita ini mengambil pelajaran baik-baik supaya anak-anak yang berikutnya tidak melakukan hal yang sama. Ya. Ada sebagian orang tua itu suka terbawa perasaan, terbawa emosi. Ya. Mengikuti apapun yang dikatakan oleh anak. Enggak. Orang tua itu punya semacam keputusan di tangan gitu loh. Walaupun tidak dengan paksaan, akan tapi dengan menyebutkan alasan yang tepat buat anak-anaknya. Sehingga orang tua itu tidak didikte oleh anaknya. Akan tetapi orang tua mengarahkan anaknya. Jadi jangan sampai orang tua itu ya kalah dalam tanda kutip dengan paksaan dari anaknya. Akan tetapi tentu orang tua tetap berusaha mengarahkan anaknya dengan cara yang baik. Jadi intinya 2, yang pertama berdoa, yang kedua adalah memperbaiki diri. Ya, silahkan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beralih pertanyaan yang berikutnya. Datangnya dari pendengar radio Jamil Rahman di Yogyakarta yang bertanya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan waktu yang terbaik untuk belajar, kemudian memurojaah, dan juga waktu bermain untuk anak di rumah? Dan berapa lama durasinya? Masalahnya saya takut Ustaz, anak menjadi jenuh dan futur nantinya. Mohon nasihatnya Ustaz. Berapa lama waktu anak belajar, murojaah, bermain, dan seterusnya? Saya khawatir kalau terlalu lama nanti anak jenuh. Sebenarnya, kalau mengenai berapa waktunya, berapa jam, itu antara satu anak dengan anak yang lain tidak sama. Karena kemampuan satu anak dan anak yang lain berbeda-beda. Ada anak yang memang kuat untuk didrill ya, sekian jam. Satu kali duduk untuk sekian jam. Ada anak yang seperti itu. Tapi juga ada anak yang baru duduk setengah jam gak kuat. Dia perlu refreshing, kemudian belajar lagi, no problem. Makanya yang paling benar insya Allah adalah proporsional. Ya, dalam pembagian waktu belajar dengan waktu bermain. Ya, ada saatnya belajar, ada saatnya bermain. Dan diusahakan ketika anak itu terutama masih kecil, porsi bermainnya itu jangan sampai kurang. Akan tetapi juga jangan sampai porsi bermain itu mengalahkan porsi belajar. Ya, ada sebagian anak dengan alasan masih kecil bermain terus. Sebaliknya, ada sebagian orang tua yang memberikan porsi terlalu sedikit bermain kepada anaknya. Maka yang benar adalah, ketika anak sudah kelihatan jenuh belajarnya, maka kasih dia refreshing. Ketika dia sudah fresh, sudah segar kembali, kita tarik lagi anak itu untuk belajar. Ya. Begitulah selanjutnya. Artinya, kalau dijatah berapa jam itu, antara satu anak dengan anak yang lain berbeda-beda. Akan tetapi, yang benar adalah ketika anak sudah kelihatan jenuh, ya, maka kasih waktu dia refreshing. Setelah dia fresh kembali, dia belajar lagi. Dan mungkin perlu ada hari-hari di mana anak itu dengan orang tuanya pergi untuk refreshing, untuk berwisata, sehingga betul-betul hari itulah hari yang full anak itu untuk beristirahat dan menikmati hal-hal yang sifatnya menyenangkan, sehingga kemudian anak itu akan fresh kembali dan bisa belajar dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan kepada pemirsa dan juga pendengar Radio Roja di Jakarta. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita angkat untuk yang pertama dari Bapak Sobandi di Kuningan, Jawa Barat melalui telepon. Silakan Pak Sobandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz. Silakan. Silakan. Nah, kebetulan ini kan anak saya tuh pernah kecewa karena mau masuk sekolah Taruna Nusantara dan dia udah berdoa dan berusaha tapi gagal gitu loh Pak Ustaz. Iya. Nah, sekarang ini kan kalau disuruh sholat, kadang-kadang dia, ya itu, kecewanya di situ. Kadang-kadang, akhirnya tidak mau sholat lagi, ya, Pak. Ya, mau sholat, ya, Pak. Kita mungkin gimana ada ininya, caranya, atau baik. Ada doanya. Terima kasih, Pak Subandi. Barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Subandi yang ada di Kuningan, mengenai kasus yang mengalami anak putra beliau pernah punya keinginan kemudian gagal lalu akhirnya berimbas ketika disuruh sholat jadi kurang bersemangat. Ya. Ini yang perlu ditanamkan kepada anak itu adalah bahwa prinsip bahwa yang paling baik adalah apa yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling baik itu adalah takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu ditanamkan ke dalam jiwa anak. Bapak perlu sudah mulai menjelaskan kepada anak bahwa kita hidup di dunia itu sebagai seorang hamba. Karena kita seorang hamba, maka kehidupan kita itu tergantung siapa yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah menetapkan sesuatu buat hambanya, maka yang harus diyakini oleh hamba tersebut adalah bahwa apapun yang ditentukan oleh Allah itulah yang terbaik. Sekalipun kita belum menyadari di mana letak sisi kebaikannya. Akan tetapi, konsep dasarnya adalah kita percaya ini takdirnya Allah dan ini yang terbaik. Walaupun kita belum paham di mana baiknya. Bapak bisa bawakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu jelek buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Jadi dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa apa yang diterapkan, ditakdirkan oleh Allah untuk terjadi, untuk kita alami, itulah yang terbaik. Mengenai hikmahnya mungkin bisa kita cerna saat ini, mungkin baru bisa kita cerna sekian tahun yang akan datang. Dan Bapak bisa membawakan contoh-contoh real dalam kehidupan seharian. Misalnya ada orang yang sudah lama nunggu angkot, ternyata penuh, sampai telat. 1 jam nunggu baru dapat angkot yang kosong. Akhirnya dia berangkatnya setelah 1 jam kemudian. Ternyata angkot yang tadi penuh kita maksain gak masuk, ternyata na'udzubillah kecelakaan. Berarti kan keterlambatan kita itu baik ternyata. Ya, karena Allah menakdirkan kita terlambat, karena nunggu angkot yang gak penuh-penuh, ternyata Allah ingin menyelamatkan kita. Dan contoh-contoh kayak gitu dalam kehidupan tuh banyak banget. Ya, makanya latihanlah kita untuk melek, untuk melihat kondisi yang ada di sekeliling kita, sambil berusaha untuk mencerna di balik kejadian-kejadian itu ada apa. Ini kita perlu latihan. Jangan sampai kita ini seperti apa yang dikatakan oleh kiai kami dulu di pondok, menjadi orang-orang yang tipenya melek walang. Melek walang. Melek tapi kaya walang. Melek kaya walang itu, walang itu belalang. Melek itu melihat, melihat seperti belalang. Ya, itu adalah sebuah perumpamaan untuk mengungkapkan orang-orang yang melihat dengan mata kepalanya, akan tetapi dia tidak mencerna dengan otak dan hatinya. Jadi kejadian-kejadian yang ada sekeliling kita banyak sekali hikmah-hikmahnya. Bapak bisa menjelaskan itu kepada anak, dikasih contoh-contoh yang banyak, semoga anak bisa memahami bahwa apa yang Allah takdirkan itulah yang terbaik buat dia. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Satu kesempatan kembali dari pendengar Roja. Ada pertanyaan dari pesan singkat dari seorang ibu yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dari umur berapakah anak bisa ditegur atau dilarang sesuatu yang tercela? Apakah jika masih di bawah 3 tahun sudah boleh, meski jika diberitahu alasannya masih belum mengerti? Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Sudah bisa. Jadi anak dari kecil sudah bisa. Misalnya dibiasakan anak pakai sandal, mendahulukan kaki yang apa? Kanan. Kemudian ketika mengambil sesuatu menggunakan tangan kanan. Walaupun anak itu di bawah 3 tahun, sudah bisa untuk diingatkan. Akan tetapi tentunya caranya, ya. Jadi jangan sampai anak kita itu kita jewer di bawah 3 tahun gara-gara pakai sandal mendahulukan kaki kiri. Ya, kita jewer, kita apa namanya sentil telinganya, ya, kita cubit gara-gara makan pakai tangan kiri, ya enggak. Kalau usia segitu ya kita sifatnya memberikan arahan. Kalau anaknya tetap ngotot ya sudah, namanya juga anak belum balek, belum paham. Nah, mengenai menjelaskan alasan, tergantung anak itu sudah bisa mencerna atau belum. Kalau belum bisa mencerna, Anda jelaskan tidak ada apa-apa, tidak masalah, tidak mengapa. Mungkin ada sebagian dari apa yang Anda sampaikan nyantol, walaupun mungkin enggak maksimal. Kalaupun belum Anda jelaskan juga tidak mengapa. Ya, artinya anak itu akan semakin kita tekankan untuk menjelaskan alasan itu ketika anak sudah mulai bisa mencerna dengan baik apa yang disampaikan. Itu sangat ditekankan untuk dijelaskan. Tapi kalau misalnya belum bisa mencerna, mau Anda jelaskan boleh, enggak pun tidak mengapa, insyaallah. Wallahu alam. Silakan. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya Ustaz dari pendengar Radio Muslim yang akan kami bacakan, yang datangnya dari Mas Ahmad di Batam yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara menasihati orang tua dari keponakan saya agar mereka mau mendidik dan juga menjaga anaknya yang sudah remaja, karena pergaulannya sekarang sangat mengkhawatirkan. Selama ini kedua orang tuanya cenderung membiarkan pergaulan anaknya, padahal anaknya perempuan. Mohon nasihatnya Ustaz. Yang bisa kita lakukan adalah menjelaskan efek buruk dari membiarkan perilaku anak tanpa ada pengawasan. Efek buruk di dunia dan efek buruk di akhirat. Efek buruk di dunia, ma'ruf, ya, nama baik tercemar ketika anak terjerumus kepada pergaulan bebas, ya, kenakalan remaja, nama orang tua akan tercemar. Kemudian juga di dunianya, anak menjadi tidak berbakti kepada orang tuanya. Ini efek-efek negatif di dunia. Efek di akhirat, ma'ruf, ya, ancaman dengan na'udzubillah min dzalik, dengan siksaan neraka, ya, ketika tidak bertanggung jawab dengan pendidikan anak, nanti akan dituntut di akhirat. Itu yang bisa kita lakukan, ya, menjelaskan dengan cara yang baik kepada orang tua dari keponakan tersebut, menjelaskan efek-efek negatifnya dan juga dijelaskan efek positifnya ketika anak itu dididik dengan cara yang baik. Di dunia efek positifnya, anak itu akan menurut, akan mengharumkan nama orang tuanya, dan nanti di akhirat bisa menjadi amal jariah yang baik, yang pahalanya terus mengalir untuk orang tuanya. Wallahualam. Silakan pertanyaan berikutnya. Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita beri kesempatan kepada pendengar radio Bas FM di Salatiga. Silakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan yang pertama datang dari Bapak Ragil di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya bagaimana kami sebagai jamaah masjid menasihati anak-anak yang lari kecil-kecil di depan orang ketika sedang ada sholat berjamaah, sedangkan orang tuanya ini seperti membiarkan, bahkan orang tuanya kadang menjadi imam di masjid tersebut. Tabadul, Ustaz. Pendidikan anak itu bukan hanya tanggung jawab orang tua, walaupun tanggung jawab utama ada di tangan orang tua. Akan tetapi, pendidikan anak itu membutuhkan kerja kolektif, kerja bersama. Dan ini sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan. Dan sering saya sampaikan di musola atau di masjid tempat kami ngimami. Bahwa anak-anak yang lari-lari di masjid itu, tanggung jawab utama di orang tua. Jangan sampai orang tuanya cuek. Tanggung jawab berikutnya di jamaah masjid. Yang terjadi saat ini, kenapa anak masih terus seperti itu? Karena adanya pembiaran. Karena adanya pembiaran dari jamaah. Ketika orang tuanya misalnya jadi imam di depan, apa dia bisa tengah-tengah sholat menegur anaknya yang lagi lari-lari di belakang? Ya tidak mungkin. Berarti yang menegur siapa? Jamaah yang ada di belakang. Maka di sini perlu adanya kerjasama antara imam dengan jamaahnya. Dan tentu, kalau misalnya bapaknya sendiri kurang perhatian, maka perlu dikasih masukan, ya, oleh jamaahnya kepada bapak tersebut. Bahwa inilah anak, ini sudah bisa dibawa ke masjid atau belum. Kalau ternyata di masjid banyak mengganggu, apa tidak sebaiknya ditinggal di rumah. Ya. Dan itu perlu disampaikan dengan cara yang baik tentunya. Dan tidak pantas kalau misalnya ada seorang orang tua ditegur sama tetangganya tentang anaknya, kemudian dia marah-marah. Kalau sudah disampaikan dengan cara yang baik, tidak pantas dia marah-marah. Justru seharusnya berterima kasih. Maka saya sering sampaikan kepada jamaah pengajian, kalau misalnya Anda melihat anak saya melakukan hal-hal yang negatif, silakan tegur. Dan saya akan berterima kasih. Ya, saya akan berterima kasih. Makanya, seperti ini itu adalah membutuhkan tindakan bersama. Jangan ada pembiaran. Anak dilurui. Dilurui itu dia aru-arui sama si bahasa Jawa. Ditegur. Anak itu harus ada yang negur. Kalau misalnya dibiarin aja, nanti akan terus seperti itu. Kalau misalnya dari 20 jamaah saja, 10 saja negur, anak itu sudah akan apa? Sudah akan memperbaiki dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang saya katakan tadi, bahwa pendidikan anak itu membutuhkan adanya kerjasama di antara para orang tua. Pertanyaan terakhir, silakan. Ya, baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya datang dari Bapak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya, Ustaz, terkait apakah saya salah kalau menuntut anak untuk sekolah di pondok, Ustaz. Karena ini anak kedua kami, ini tidak kerasan untuk mondok. Dan ini memilih di sekolah umum dan bilangnya mau ke pondok setelah kelas SMA. Tabadal, Ustaz. Tergantung apakah anak itu mengkhawatirkan atau tidak ketika belajar di sekolah umum. Ini yang pertama. Yang kedua, anak tidak betah di pondok alasannya apa? Karena bisa jadi pondoknya tidak cocok dengan dia. Ya, mungkin dia memilih pondok yang lain atau teman-temannya kurang baik misalnya. Maka orang tua perlu memberikan alternatif pondok yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sebagian orang tua, dan saya berharap penanya tidak termasuk orang tua yang saya sebutkan nanti, sebagian orang tua punya tipe sukanya instan. Jadi begitu anak lulus, langsung masukkan pondok, tidak ada namanya pengarahan, tidak ada namanya penjelasan kenapa kamu ke pondok. Tidak ada upaya untuk mengenalkan anak terhadap pondok. Sehingga tahu-tahu begitu lulus, langsung saja dimasukkan ke pondok. Nah itu, ini metode-metode instan seperti ini yang seringkali menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Maka, kalau ternyata itu yang Anda lakukan, metode instan, maka perbaikilah metode Anda. Jelaskan kepada anak alasannya apa, masa depan, dan seterusnya, kebaikan dunia dan akhirat. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca, Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.